pembayaran fidyah bagi yang tidak mampu puasa. Ya, diutamakan beriringan dengan hari-hari yang dia tinggalkan ya. Hari ini nggak puasa, ya dia bayar fidyah. Hari berikutnya dia bayar fidyah. Tapi kalau mau sekalian, sekalian nanti 30 hari untuk 30 hari boleh. Atau kalau memang orang yang sudah diharapkan sudah tidak diharapkan kesembuhannya dari sakit, misalnya orang sudah tua renta, enggak kuat sama sekali berpuasa, wallah alam, seandainya sebelum puasa dia misalnya ya membayarnya semuanya, insyaallah juga enggak apa-apa. Ya. Dalam bentuk makanan. Makanan mentah atau makanan matang, bukan bentuk uang. Untuk makanan mentah atau matang. Kalau mentah per harinya setengah zakat fitrah. Ya. Berarti kalau 2 hari seperti zakat fitrah, dengan ya. Kalau 30 hari berarti seperti 15 zakat fitrah. Itu kalau ukuran mentah. Kalau ukuran matang ya satu hidangan makan. Ya, satu hidangan makan kenyang. Itu boleh. Itu yang enggak boleh pakai uang maksudnya. Iya, pakai uang. Nah, salah. Itu gampang sih. Iya, dulu juga ada uang kan. Zaman Nabi ada uang juga dulu kan. Iya, makanan ada, uang ada, tapi Nabi enggak nyuruh pakai uang. Pakai makanan. Iya. Jadi enggak ada alasan memudahkan. Zaman dulu juga ada uang.